Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما بعد kita kembali akan melanjutkan membaca kitab Fiqh Muyassar. Kita masih pada bab yang ke-9 fi salati ahli al-adhar. Naam, kita sampai pada al-mas'alatul khamisah, masalah kelima. Ya, masalah kelima. Al-halatul lati yajibu 'ala al-musafiri fiha itmamu shalah. Al-halat, keadaan-keadaan. Allati yajibu 'ala al-musafiri fiha, yang diwajibkan atas seorang musafir. Fiha, pada keadaan-keadaan itu, itmamu shalah, menyempurnakan sholat. Jadi pada masalah sebelumnya, kita telah mempelajari tentang mengqasar sholat ya, bagi musafir. Rincian pembahasannya telah kita pelajari pada masalah keempat. Jadi pada asalnya musafir itu mengqasar sholat, kan begitu. Tetapi ada keadaan-keadaan yang diwajibkan pada keadaan-keadaan itu bagi musafir, wajibkan menyempurnakan sholat. Tidak boleh mengqasar sholat. Hunaka suwarun wahalatun, di sana ada bentuk-bentuk suar dan halat, keadaan-keadaan. Tustathna, diperkecualikan min jawazil qasri, dari bolehnya mengqasar sholat. Fi safar, dalam safar. Minha, di antaranya. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Idza tammal musafiru bimuqim. Ini keadaan yang pertama ya. Idza tammal musafiru bimuqim, apabila musafir bermakmum di belakang mukim, bermakmum kepada imam yang bermukim. Bisa difahami? Imamnya adalah orang yang bermukim di tempat, berarti imamnya wajib menyempurnakan sholat. Musafir bermakmum kepadanya, ya, fayalzamuhul itmamu, maka wajib bagi musafir itu menyempurnakan sholatnya, ya, ikut menyempurnakan sholat mengikuti imamnya. Bisa dipahami? لقوله صلى الله عليه وسلم berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, hanyalah sesungguhnya imam itu dijadikan imam liyutamma bihi, dalam rangka untuk diikuti, bukan untuk diselisihi, kan, untuk diikuti. Berarti karena imamnya wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat karena dia mukim, berarti makmum yang bermakmum kepadanya wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat bersamanya, tidak boleh menyelisihinya, begitu ya. Waliqaul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma su'ila, ketika beliau ditanya, anil itmani, tentang menyempurnakan sholat 4 rakaat, khalfal muqimi, di belakang imam yang statusnya pemukim setempat, tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tilka itu, kata Ibn Abbas, menyempurnakan sholat bersama imam yang bermukim merupakan sunnah ajaran Abil Qasim, kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di hasyiah nomor 3 disebutkan bahwa dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Tayyib. Jadi Ibnu Abbas menyandarkan bahwa itu sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah di sini maksudnya ajaran. Ajaran Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah mustahab. Tidak wajib tetapi dianjurkan, disunnahkan. Nah, ajaran Nabi yang dimaksud di sini adalah wajib. Wajib. Tidak boleh menyelisihi imamnya. Tayyib. Al-thani yang al-halatu thaniyah, keadaan yang kedua. Idza tamma biman yashukku fihi, hal huwa musafirun au muqim. Idza tamma, apabila musafir itu bermakmum, biman yashukku fihi, kepada imam yang dia ragukan, imam itu diragukan oleh dia, hal huwa musafir au muqim, apakah imamnya musafir atau imamnya muqim. Nah, ini sering terjadi pada tempat-tempat keramaian yang bercampur di situ antara pemukim dan pendatang, musafir masuk ikut sholat berjamaah, enggak jelas ini yang imam di depan, orang setempat, pemukim atau musafir yang maju dari awal dia masuk ya, dia ragu ini imamnya orang bermukim atau musafir. Orang bermukim yang imam sehingga dia meniatkan 4 rakaat, atau musafir imamnya sehingga dia meniatkan 2 rakaat. Tidak jelas, ragu dia. Maka fa'idha dakhala fis sholati, maka apabila dia masuk dalam sholat, khalfa imamin, di belakang imam, wala yadri, dan dia tidak tahu, ahuwa musafirun, apakah dia imam itu musafir statusnya, au muqim, atau muqim, pemukim, ka'an yakuna fil matar wa nahwi, ka'an yakuna fil matar, seperti halnya dia berada di matar, di bandara, bandar udara atau di pelabuhan, kan di sana banyak petugas bandara atau petugas pelabuhan, orang setempat bertugas di situ. Ya, atau ada orang-orang yang sekitar situ datang mengantar atau menjemput. Nah, jadi bandara wanahwi dan semisalnya. Nah, terjadi sholat jamaah. Nah, dia tidak tahu apakah imamnya di depan ini orang bermukim atau musafir. Fa innahu yalzamuhul itmam. Maka wajib baginya menyempurnakan sholat menjadi 4 rakaat. Tidak boleh mengqasar. Kenapa? Li'annal qasra. Karena sesungguhnya mengqasar sholat la budda lahu min niyatin jazimatin. Mengqasar sholat harus dengan niat yang bulat. Dengan niat yang bulat. Harus bulat niatnya. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh tersisa keraguan sedikit pun. Ya, itu syaratnya. Jika mau mengqasar, niatnya harus bulat tanpa ada keraguan sedikit pun. Amma ma'at taraddudi. Adapun bersama adanya taraddud, adanya keraguan di hati, mengqasar atau menyempurnakan, imamnya musafir atau mukim, dengan adanya keraguan seperti itu, berarti dia tidak bisa membulatkan niatnya. Fa'innahu yutim. Fa'innahu yutimmu, maka sesungguhnya dia wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat. Yakni dia niatkan untuk menyempurnakan sholat. Naam. Al-halatul thalithah, keadaan yang ketiga. Idza dzakara, apabila dia teringat salat hadirin, kewajiban salat saat dia belum safar. Dia teringat kewajiban itu fis safar, dalam safar. Dia teringat bahwa ada sholat yang harus dia kerjakan. Ya, sholat itu adalah sholat yang seharusnya dia kerjakan saat dia belum safar. Dia teringat dalam safar. Ketika sudah safar baru teringat. Karojulin musafirin, seperti halnya seseorang yang safar. Wafi asna'i safarihi, dan di tengah perjalanan safarnya, tadakkara, dia teringat. Annahu, bahwa sesungguhnya dia shallal dhuhra fi baladihi bi ghairi wudu'in. Bahwa sesungguhnya dia shallal dhuhra, dia telah salat zuhur fi baladi, di negerinya, saat berada di negerinya, di tempat tinggalnya. Hadir di tempat tinggalnya ini, itu mana hadar, ya, salat hadar ini. Ketika dia salat zuhur di tempat tinggalnya sebelum safar, dia salat bi ghairi wudu, dia salat tanpa wudu, artinya dia lupa wudu. Ya, sholat tanpa wudu tidak sah. Meskipun dalam keadaan lupa, itu tidak dimaafkan. Karena suci dari hadas adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat tidak dimaafkan. Jika tidak ada syarat itu, sholat tidak sah. Meskipun dalam keadaan lupa. Berarti sholat duhur yang dulu dia kerjakan ketika masih di negerinya, itu tidak sah dan itu harus dia ulangi. Kapan dia teringat? Dia teringat ketika sudah dalam safar. Dalam perjalanan safar, statusnya musafir, dia teringat hal itu. Ini contoh. Atau contoh lain. Tadakkara salatan fa'itatan fil hadar. Dia teringat salat yang luput waktunya, ya, yang luput pelaksanaan sholat itu pada waktunya, fil hadar, di tempat tinggalnya. Ya, dia teringat ada sholat subuh yang wajib dia qadha. Sholat subuh 2 rakaat, ya, tidak masalah. Contohnya apa yang tepat? Salat maghrib juga tidak tepat karena 3 rakaat. Berarti apa contohnya? Salat duhur atau salat asar atau salat isya. Ya, ada salat isya yang luput, dia tertidur. Nah, sampai keluar waktu, sudah lewat tengah malam misalkan, wajib dia qadha. Tapi belum sempat dia qadha, ketika itu dia lupa. Nah, ketika safar dia teringat, astagfirullah, saya belum qadha itu. Nah, gitu. Paham ya? Nah, maka dia pun mengulangi pada contoh yang pertama itu, dia ulangi salat duhurnya yang tidak sah karena lupa wudu ketika itu, dia ulangi dalam safarnya. Atau pada contoh yang kedua, dia qadha sholat yang lewat itu dalam safarnya. Sholat isya yang lewat itu dalam safarnya. Apakah dikerjakan dengan sempurna 4 rakaat atau dikosor 2 rakaat dengan alasan dia musafir sekarang? Jawabannya, huna, di sini pada kasus ini, yalzamuhu, pada keadaan ini wajib baginya, an yusalliha tammatan, wajib mengerjakan sholat itu sempurna 4 rakaat. Tidak boleh dikosor. Meskipun dia mengerjakannya saat musafir, tapi itu sholat yang dia kerjakan, sholat yang seharusnya dikerjakan saat mungkin di tempat tinggal. Maka harus tetap sempurna 4 rakaat. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin, barang siapa tertidur dari salat hingga keluar waktu, au nasiha, atau dia lupa mengerjakannya hingga keluar waktu, falyusalliha, maka hendaknya dia mengerjakan salat itu, idza dzakaraha, apabila dia ingat salat itu. Saat dia ingat, kapanpun, dimanapun, wajib dia kerjakan. Ya, itu kafaratnya. Hadits ini muttafaq alaih. Ya'ni yusalliha kama hiya. Falyusalliha, perhatikan sisi pendalilannya. Falyusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia mengerjakan salat itu, salat yang luput itu tadi karena tertidur atau dia lupa, hendaknya dia kerjakan ketika ingat. Maksudnya apa? Dia kerjakan kama hiya, yusalliha kama hiya. Dia kerjakan sebagaimana adanya, sebagaimana seharusnya, yaitu 4 rakaat. Untuk yang 4 rakaat berarti tetap 4 rakaat, meskipun dikerjakan dalam safar. Nah, Idza dzakara, apabila dia teringat masuk di dalamnya, dia teringat dalam safar, tetap falyusalliha, dia kerjakan sebagaimana adanya 4 rakaat. Bisa dipahami? Wa li anna hadhihi sholata, dan dikarenakan salat ini lazimathu tammatan, salat itu wajib atasnya dalam keadaan utuh sempurna 4 rakaat, fayajibu alaihi qada'uha tammatan, maka wajib atasnya mengqada'nya secara sempurna. Baik, ini keadaan yang ketiga. Al-halatur rabi'atu, keadaan yang keempat. Idza ahramal musafiru bi salatin, apabila seorang musafir berihram, yakni maksudnya membaca takbiratul ihram, maksudnya ya, apabila musafir membaca takbiratul ihram untuk masuk dalam suatu salat, yalzamuhu itmamuha, yang wajib dia kerjakan secara utuh sempurna 4 rakaat. Fafasadat, kemudian sholat itu batal. Jadi dia masuk memulai suatu sholat yang wajib dia kerjakan secara sempurna 4 rakaat. Dia sudah mengatakan Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram. Dan sholat itu dia dalam keadaan harus disempurnakan 4 rakaat. Kemudian batal. Di tengah-tengah sholat batal. Berhadap misalnya dia batal. Wa'adaha, dan dia mengulangi sholat itu kembali. Ya, dia batal berhadap misalkan, kemudian dia keluar dan bersuci, lantas dia ulangi kembali sholat itu. Contoh, ka'an yusalliyal musafiru khalfa muqimin, seperti hanya musafir sholat bermakmum kepada orang yang bermukim. Ini kan sudah kita lewati pada keadaan yang pertama, itu termasuk keadaan yang musafir itu wajib menyempurnakan sholatnya. Fayalzamuhu fi hadhil halatil itmamu, maka wajib dalam keadaan ini baginya untuk menyempurnakan 4 rakaat. Nah, fa'idha fasadat, kemudian apabila fasadat alaih hadhil sholatu, fasadat alaih, batal atasnya sholat ini, batal sholat ini atas dirinya. Thumma a'adaha, kemudian dia ulangi, lazimahu i'adatuha tammatan, lazimahu i'adatuha tammatan, wajib atasnya mengulanginya dengan sempurna 4 rakaat. Li'annaha, karena sesungguhnya sholat yang dia ulangi ini i'adatu li sholat, i'adatun merupakan pengulangan, merupakan pengulangan li salatin wajibatil itmam, pengulangan terhadap salat yang wajib dia sempurnakan. Bisa difahami? Ini bukan maksudnya musafir ini bermakmum kepada imam yang mukim baru satu rakaat dia batal berhadap, kemudian dia keluar berwudu, imamnya baru di rakaat kedua dia masuk lagi bergabung, bukan ini yang dimaksud. Kalau itu kan jelas, baru rakaat ketiga bergabung lagi dia, baru rakaat keempat bergabung lagi, artinya dia memang mendapati imam, kalau itu sholat lagi bersama imam itu jelas. Yang dimaksud di sini ya, batal sholatnya dan dia ulangi sendiri, sudah tidak sempat lagi bergabung kembali dengan imam. Nah, ketika dia ulangi sendiri, ya, apakah dia mengulanginya dengan 2 rakaat karena dia asalnya musafir, Nah, dan dia mengerjakannya sebagai musafir, atau dia harus sempurnakan 4 rakaat dengan alasan dia tadi sudah sempat ikut sholat bersama imam yang mukim dengan niat menyempurnakan sholat, karena dia terkena kewajiban menyempurnakan sholat pada keadaan itu, ternyata itu batal dan tidak selesai bersama imam. Ketika dia ulangi sendiri, berarti itu pengulangan terhadap sholat yang tadinya dia sudah sempat kerjakan bersama imam yang seharusnya dia sempurnakan. Berarti ketika dia ulangi sendiri, dia harus sempurnakan. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Al-Khamisah, keadaan yang kelima. Idza nawal musafirul iqamatal mutlaqata awil istitana. Apabila seorang musafir meniatkan untuk al-iqamah al-mutlaqah, bermukim secara mutlak. Apa makna bermukim secara mutlak? Tanpa batas waktu tertentu. Ini sudah kita lewati pada masalah yang keempat. Musafir berniat bermukim di tempat yang dituju dalam safarnya, berniat bermukim secara mutlak di situ, tidak menetapkan jangka waktu tertentu. Nah, dalam waktu yang lama, seperti halnya dicontohkan ketika itu, ya, thalabatul ilm, para penuntut ilm, santri-santri yang datang safar ke ma'had-ma'had untuk belajar di sana, dia berniat bermukim secara mutlak di sana. Nah, selama dia belajar, ataukah juga sudah disebutkan waktu itu, atau dia berniat bermukim dalam jangka waktu tertentu, tetapi itu lebih dari 4 hari. Karena ma'had itu misalkan jelas program belajarnya, ya, setiap dalam setahun itu ada 2 semester, jadi setiap sekian bulan ada semester, ujian semester, setelah itu mesti liburan, dia akan pulang. Nah, dia berniat datang akan bermukim sampai semester, ujian semester, kemudian dia pulang. Begitu. Ketika datang demikian lagi niatnya. Nah, ini mukim. Jangan sampai ada di antara antum-antum yang menganggap, oh, saya selama di sini musafir, kemudian seenaknya mengkosor sholat gitu. Nah, antum bermukim sekarang di sini. Awil istiton, atau musafir itu memang berniat menjadikan negeri itu sebagai tempat tinggalnya. Dia memang berniat tinggal di situ. Dijadikan sebagai negeri tempat tinggalnya. Tayyib, idza nawal musafiru, apabila seorang musafir meniatkan. Nah, ini niat. Niat ini menentukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apabila musafir itu berniat al-iqamatal mutlaqata, bermukim secara mutlak, fil baladi, di negeri alladhi safara ilaih, di negeri yang dia tuju dalam safarnya, duna an yuqayyida dhalika bi zamanin muayyanin aw amalin muayyan, tanpa mengikat hal itu atau membatasi hal itu dengan waktu tertentu atau dengan amalan tertentu. Yang jelas dia ke sana berniat bermukim. Dia tidak batasi dengan waktu tertentu atau dengan pekerjaan tertentu, kegiatan tertentu, aktivitas tertentu di situ. Wa kadzalika, demikian pula, idza nawa, apabila dia berniat, idza nawa ittikhadha hadhihi albalada, apabila dia meniatkan untuk ittikhad, mengambil negeri ini watanan lahu, sebagai negeri tempat tinggalnya. Dia berniat untuk tinggal di situ sebagai warga, ya, di situ, warga setempat. Fa innahu yalzamuhu itmamus shalah, maka sesungguhnya dia terkena kewajiban menyempurnakan salat di tempat itu. Li'annahu qad inqata'a hukmus safari fi haqqihi, karena sesungguhnya qad inqata'a, sungguh telah terputus hukmus safar, hukum safar fi haqqihi, pada haknya. Kenapa terputus hak safar pada haknya? Karena dia sudah berniat bermukim secara mutlak. Atau dia sudah berniat bertempat tinggal di situ. Ya. Jadi ketika dia tiba di tempat itu, ketika tiba di tempat yang dituju dengan niat tersebut, langsung menyempurnakan sholat karena hak safarnya sudah tidak ada sesuai niatnya. Jadi langsung menyempurnakan sholat. Begitu pun halnya yang kita lewati apabila berniat bermukim di tempat itu lebih dari 4 hari, apakah 5 hari atau 6 hari, maka ketika tiba di tempat itu dia hukumnya mukim. Setiba dia di tempat itu langsung menyempurnakan sholat. Baik. Fa idza qayyada as-safara bi zamanin muayyan yantahi, apabila dia membatasi safarnya dengan zaman muayyan, dengan waktu tertentu yantahi, yang akan berakhir, au amalin yang qadi, atau suatu pekerjaan yang akan berakhir, fa'innahu musafirun yaqsur shalah, maka dia statusnya musafir, mengqasar salat. Nah, yaitu sesuai yang telah kita pelajari pada masalah yang keempat. Nah, apabila kurang dari, apabila hanya 4 hari di tempat itu, berarti selama 4 hari itu dia musafir. Nah, atau dia di tempat itu ya akan berdiam di tempat itu dalam jangka waktu tertentu tanpa niat bermukim, yakni terkait dengan kegiatannya tidak jelas, ya, tidak ada niat bermukim dengan jelas di tempat itu, atau dia tertahan karena keboliman atau hujan dan semisalnya, sudah kita lewati pada masalah yang keempat. Maka selama dia di situ, dia musafir yang mengqasar sholat. Nah, jadi terkait yang kelima ini, bisa dimurojaah kembali masalah yang keempat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.